إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، جماعة صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله، hari ini kita telah memasuki bulan Dzulhijjah, yang mana di bulan ini Allah subhanahu wa ta'ala mengistimewakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan keistimewaan-keistimewaan. Di antaranya adalah apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis ini, mal amalu fi ayyamin أفضل منها في هذه. قالوا ولا الجهاد. قال ولا الجهاد. Kata Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini, mal amalu, tidaklah ada amalan-amalan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang lebih agung daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, walal jihadu, demikian pula tidak bisa mengalahkan jihad ya Rasulullah. Qala walal jihad, naam, demikian pula dengan jihad. Artinya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dengan menyebutkan bahwa amalan-amalan yang dilakukan, amalan-amalan saleh yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih agung, lebih mulia, dan itu tidak bisa mengalahkan jihad fi sabilillah. Yakni kemuliaan jihad fi sabilillah bisa terkalahkan dengan amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, walal jihad, tidak juga jihad. Artinya amalan jihad fi sabilillah yang dilakukan di bulan selain bulan Dzulhijjah, amalan-amalan yang dilakukan di bulan Dzulhijjah bisa mengalahkan kemuliaannya, keagungannya dengan jihad fi sabilillah. Amalan yang kita lakukan di awal bulan ini, kemuliaannya, keagungannya, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala walal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, kecuali seseorang yang benar-benar keluar berjihad fi sabilillah, mempertaruhkan jiwa, harta, jiwa dan hartanya, falam yarji' bi syai'in, kemudian dia tidak kembali sedikit pun, hartanya tidak kembali, nyawanya juga tidak kembali. Artinya dia mati di medan pertempuran jihad fi sabilillah, menjadi seorang yang syahid fi sabilillah. Ayuhal muslimuna ibadallah, dari hadis ini kita bisa mengetahui bahwa sangat dianjurkan bagi kaum muslimin untuk memperbanyak amal saleh di awal bulan ini. Untuk memperbanyak amal saleh di awal bulan ini, walaupun di bulan-bulan lainnya, di waktu-waktu lainnya, kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk senantiasa beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja di waktu-waktu tertentu kita lebih ditekankan untuk betul-betul bisa menjaga dan meningkatkan amal ibadah kita, amal-amal saleh kita, karena Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan, telah memberikan keistimewaan pada waktu-waktu tertentu, di antaranya ialah pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini. Amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari pertama ini lebih Allah Subhanahu wa taala cintai, lebih agung, lebih besar pahalanya daripada amalan yang dia lakukan di bulan-bulan lainnya. Walaupun itu berpahala, walaupun itu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, namun yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini sangat dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai seorang muslim menyia-nyiakan kesempatan ini. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan ini, kita tidak mendapatkan bagian dari pahala yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu indallah wa la ahabba ilaihi fihinna al-amalu min hadhihi al-ayyam ashr dzulhijjah." Kata Rasul alaihi salatu wassalam, tidaklah ada suatu hari yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan beramal saleh di hari-hari ini yang 10 di awal bulan Dzulhijjah. Yakni di hari-hari ini maksudnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Fa'aktsiru, maka kata Rasul alaihi salatu wassalam setelah itu, fa'aktsiru fihinna minat tahlil wat tasbih wat takbir wat tahmid. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, maka perbanyaklah oleh kalian di hari-hari tersebut dengan memperbanyak tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, wat tasbih, mengucapkan subhanallah, wat takbir, mengucapkan takbir, Allahu akbar, mengucapkan tahmid, alhamdulillah. Perbanyaklah oleh kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan kapanpun waktunya. Tentunya yang dimaksud dimanapun tempatnya ialah tempat-tempat yang memang layak dan boleh untuk dibaca padanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kamar mandi atau tempat-tempat yang tidak boleh, maka kita tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Sebagaimana contohnya adalah kamar mandi. Ketika Rasul alaihi salatu wasallam mendengar ada seorang yang mengucapkan salam dalam kondisi beliau sedang di kamar mandi, beliau tidak menjawabnya. Alasannya karena beliau sedang di kamar mandi dan tidak mengucapkan zikir di dalam kamar mandi. Karena ketika mengucapkan salam, di situ ada kandungan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maksud tadi zikir dimanapun kita berada artinya pada tempat-tempat yang memang layak dan tidak dilarang dalam syariat ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini diantara contoh amalan yang bisa kita lakukan. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak kalimat la ilaha illallah, kita mengucapkan kalimat tersebut. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan subhanallah. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Demikian pula tahmid, alhamdulillah. Maka ulama menyebutkan di antara amalan yang sangat dianjurkan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini ialah memperbanyak takbir, baik itu takbir yang dihukumi sebagai takbir mutlak ataupun takbir muqayyad. Takbir mutlak yaitu yang dibaca kapanpun, tidak terikat dengan waktu. Ketika kita sedang berjalan, kita dianjurkan untuk berzikir, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedang ada di kantor, sedang di perjalanan atau dimanapun, kapanpun waktunya, maka dianjurkan untuk membaca takbir yang itu disebut dengan takbir mutlak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun takbir yang berikutnya yaitu takbir muqayyad, yaitu takbir yang dibaca pada saat atau setelah salat lima waktu, dimulai dari pada hari Arafah sampai terbenamnya atau sampai selesainya hari Tasyrik. Ayyuhal muslimuna ibadallah, ini diantara amalan yang sangat dianjurkan bagi kaum muslimin untuk mengamalkannya pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian diantara amalan yang sangat dianjurkan bagi kaum muslimin pada 10 hari di bulan Dzulhijjah ini adalah apa yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'an. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, jika telah masuk 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin untuk menyembelih hewan kurban, maka janganlah dia menyentuh rambut kepalanya dan kulitnya sedikit pun. Artinya jangan dia memotong kukunya, jangan memotong rambutnya, jangan mencabut bulu ketiaknya, dan seterusnya dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam bagi yang ingin menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha. Artinya di antara amalan yang dianjurkan, yang disunnahkan adalah menyembelih hewan kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah atau hari-hari berikutnya pada hari-hari Tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, bagi siapa saja yang ingin menyembelih hewan kurban, baik pada tanggal 10-nya atau diakhirkan pada tanggal 11-nya, pada tanggal 12-nya atau pada tanggal 13 Dzulhijjah, maka di awal bulan Dzulhijjah ini dia tidak memotong rambutnya, tidak mencukur kumisnya, tidak mencabut bulu ketiaknya, tidak memotong kukunya. Itu yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan di antara amalan yang dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin terlebih khusus pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini ialah untuk memperbanyak puasa bagi siapa saja yang mampu untuk menunaikan ibadah puasa sunnah dari awal bulan ini sampai menjelang atau masuknya bulan atau masuknya hari raya Idul Adha, maka lakukanlah. Tapi bagi siapa saja yang ingin menunaikan sebagian hari, maka itu tidak mengapa, karena termasuk bagian dari keumuman sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan bahwa amalan-amalan soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan termasuk bagian dari amalan soleh adalah ibadah, puasa dan yang lainnya. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله berkaitan dengan puasa di bulan Dzulhijjah maka dianjurkan untuk memperbanyak puasa tersebut, puasa sunnah, baik tanggal 1 Dzulhijjah, pada tanggal 2-nya, atau dia ingin menunaikan mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah, maka dipersilahkan. Karena masuk dalam keumuman sabda Nabi SAW, sebagaimana yang tadi telah kita jelaskan. Namun di sana ada satu hari yang Rasulullah SAW menyebutkan secara khusus keutamaannya, yaitu puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau yang disebut dengan puasa Arafah. Pada puasa Arafah, yaitu puasa Arafah maksudnya hari Arafah, yaitu pada hari ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, "Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanatain madhiyatain madhiyatin wa mustaqbalatin." Kata Rasul alaihi salatu wassalam menjelaskan keutamaan puasa Arafah, bahwa puasa Arafah itu akan menghapus dosa 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Maka bagi siapa saja yang diberi kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan puasa Arafah, falyaf'al, lakukanlah puasa Arafah, karena itu adalah kesempatan bagi kita untuk mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sebagai akhir penjelasan pada khutbah Jumat kali ini adalah berkaitan dengan hari Arafah ini. Di sana ada yang bertanya, apakah puasa Arafah itu dilakukan pada saat jamaah haji menunaikan wukuf di Arafah atau sesuai dengan tanggalan di daerah masing-masing atau di negeri masing-masing? Maka ulama menyebutkan bahwa berkaitan dengan ini kembalinya kepada keputusan pemerintah. Walillahilhamd, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala, pemerintah kita, negara kita Indonesia, pemerintah telah memutuskan, telah melakukan berbagai cara untuk melihat hilal, yang kemudian mereka menentukan awal bulan Hijriah, termasuk bulan Dzulhijjah, yang kemudian mereka menetapkan bahwa tanggal 1 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal 1 Juli. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau penetapan ini berbeda dengan negara Arab Saudi, dengan Makkah, ketika Makkah mereka telah menetapkan satu hari setelahnya, artinya mereka dahulu menetapkan kemudian kita, artinya ketika di sana sudah sampai tanggal 9 Dzulhijjah, di sini masih tanggal 8 Dzulhijjah, maka kita tetap mengikuti pemerintah kita. Pemerintah telah menetapkan tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan pada hari Ahad, kemudian pada tanggal 9-nya bertepatan dengan hari Sabtu, disitulah kita menunaikan puasa Arafah. Puasa Arafah tidak berpatokan dengan jamaah haji yang sedang menunaikan wukuf di Arafah, dan itu adalah pendapat ulama yang dirajihkan, yang dibenarkan, walaupun sebagian yang lainnya berpendapat bahwa puasa Arafah itu melihat pada amalan yang sedang dilakukan oleh jamaah haji. Kalau mereka belum wukuf di Arafah, maka kita tidak menunaikan puasa Arafah. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akan berbeda hukumnya apabila mereka yang sedang berada, yang sedang menunaikan ibadah haji, mereka sedang wukuf di Arafah, ternyata kita sudah Idul Adha, maka tidak sesuai, tidak pas apabila kita menunaikan puasa Arafah ketika mereka sedang menunaikan puasa, sedang menunaikan wukuf di Arafah. Sementara di negara kita sudah Id, sudah masuk hari raya Idul Adha. Sehingga kembali pada hukum asal, yaitu perintah Rasul alaihi salatu wassalam untuk mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Apabila kalian telah melihatnya, yaitu melihat hilal puasa Ramadan, maka berpuasalah, dan apabila kalian telah melihatnya, yaitu melihat hilal untuk Idul Fitri, maka berhari rayalah, yakni bersama pemerintah kalian. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, lebih baik kita mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita, karena mereka tidaklah menetapkan bulan, awal bulan Hijriah, kecuali setelah melalui proses yang betul-betul meyakinkan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi siapa saja yang ingin menunaikan puasa Arafah, maka bisa mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita yang telah menetapkan dan memutuskan awal masuk bulan Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, senantiasa memberikan kepada kita pertolongan untuk menjalankan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa aqimish shalah.